نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله segala puji syukur kita panjatkan atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang begitu banyak. Apalagi gak berasa nih. Berapa lama lagi kita Ramadan? 10, ya 8 atau 9 ya. Mungkin 29 atau 30, gak berasa. Kita sudah di depan gerbang pintu mau masuk ke bulan Ramadan. Semoga Allah sampaikan kita sampai ke bulan Ramadan insya Allah. Bulan yang penuh keberkahan. Bulan penuh kemuliaan. Bulan penuh ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi orang beriman, Ramadan bukan hanya sekedar bagaimana derajatnya diangkat. Oh, sebelumnya Ustadz Ali Hazan Hafizullah Ta'ala lagi di jalan. Ntar lagi beliau sampai, jadi ana cuma mukadimahnya aja. Nanti selanjutnya beliau yang nyampaikan semua nanti insya Allah. Nah, jadi bulan puasa ini insya Allah kita semua udah tahu. Bahkan diantara kita udah berkali-kali mengalami bulan Ramadan. Abang, berapa kali bulan Ramadan, Bang? 50 kali, Masya Allah. Ada yang 50 kali. Ada yang 30 kali. Sudah berkali-kali. Tapi jangan sampai kita lalai. Jangan sampai kita gak sensitif lagi bagaimana menghadapi bulan Ramadan. Karena ada satu kaidah fikih, kasratul misas tumitul ihsas. Seringnya berinteraksi menghilangkan sensitivitas. Contohnya gini. Kalau ada seseorang yang sudah nabung, katakanlah supir ojol. Nabung 10 tahun mau umroh, Bang. Ketika dia masuk Masjidil Haram pakai kain ihram, lihat Ka'bah gimana tuh? Waduh, nangis, gemeter. Bang, ayo tawaf, tar dulu, anak mau di sini dulu, katanya dia. Kakinya gemeter, bingung. Selama ini cuma lihat di sejadah. Terus ada orang yang kedua. Mutawif. Tiap 3 hari pulang bimbing ke situ. Gimana kalau dia lihat Ka'bah? Bagaimana? Biasa. Jangan sampai kita memperlakukan bulan Ramadan seperti itu. Biasa, udah berkali-kali. Kita harus berusaha menyiapkan bekal terbaik. Harus bikin diri kita sensitif tuh. Doktrin diri kita. Ini bisa jadi Ramadan terakhir kita. Bangun lagi sensitivitasnya. Karena Ramadan ini bulan yang langka. Bulan yang khusus diberikan kepada umat Rasulullah SAW. Karena umur kita di sini. Amru mati baina sitin wa sab'in. Umur umatku kata Rasulullah SAW antara 60 dan 70. Bandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Nabi Nuh berdakwah berapa lama, Pak? 950. Kita di sini ada yang sampai 900 umurnya. Oh, semacam-macam, Bang. Skincare udah gak mempan tuh. Kapur baru saja colengin terus. Nah, di situ ada bulan Ramadan. Manfaatin benar-benar. Karena kita akan rugi. Dan biasanya kalau bulan Ramadan mau datang, apa persiapan kita? Apa yang kita isi? Kulkas. Ibu-ibu biasanya kulkas tuh. Cabai naik start. Daging. Ketupat udah siapin. Masih lama. Bahkan ada yang, itu yang isi kulkas. Ana lain start. Ana udah nyiapin mushaf, ana mau baca. Minimal targetnya ODOJ. Apa ODOJ? One day one juice. Ada lagi yang niat ana mau sedekah start. Ana udah nyiapin di 2000 nih, buat 30 hari. 2000-an siapin. 60.000 sebulan. Gak apa-apa daripada gak sama sekali ya kan. Tapi kalau lebih besar kan tentu lebih baik. Ada lagi yang udah nyiapin nanti ana mau buka puasa di sana, buka puasa di sini. Nanti ngambil makanan buka di situ, ngambil sahur di sana. Pokoknya sebulan blast gratis dan terjamin. Kita ada yang perbaikan isi kulkas, ada yang perbaikan gizi. Tapi kadang kita lupa, ada satu yang paling penting. Perbaikan hati kita. Ini kenapa hati yang menjadi pusat perbaikan kita? Karena hati adalah pusat kendali seluruh amal kita. Karena hati ini ibarat kemudi nih. Yang nyetir kapal nih. Semangat boleh besar. Tapi kalau hatinya salah, selesai kita. Dan hati kita adalah penentu arah ibadah kita. Bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Rasulullah SAW pernah mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam hati, di dalam tubuh seseorang ada mudghah. Segumpal daging. Iza solahat solahal jasadu kulluh. Jika segumpal daging ini, kalau kita hati itu apa, liver ya. Padahal yang dimaksud sebenarnya jantung. Jika segumpal daging ini baik, baik seluruh badannya. Wa iza fasadat, jika rusak yang segumpal ini, rusak semua. Jadi zohir kita itu cerminan hati kita sebenarnya. Dan kita di sini belajar bukan dalam bab menghakimi orang lain. Dalam rangka muhasabah, memperbaiki diri kita. Bukan kita lihat ada orang tatoan, bu, pasti dia sesat nih. Enggak boleh. Kita bab memperbaiki diri kita. Jadi segumpal daging ini, kalau baik-baik semua. Dan kalau hati yang rusak, bermasalah, akan sulit menjalani bulan Ramadan dengan kesempurnaannya. Berusaha semaksimal mungkin, sulit. Mau sholat tambahan, misalnya mau sholat rawatib, mau sholat tarawih katakan. Berat. Karena hatinya udah keburu terpincut dengan dunia. Afwan, ana gak bisa ikut sholat tarawih. Kenapa? Ana udah ada bookingan buka puasa dari bulan lalu, Tat. Bulan lalu udah ada bookingan bulan puasa. Soalnya kalau pas bulan puasa baru ada jadwal, keburu penuh. Antum dapat jadwal tanggal 25 Ramadan nih kayaknya nih. Akhirnya sibuk dengan perkara dunia. Kesana kemari. Padahal siangnya, malamnya kita harus maksimalin. Oleh karena itu kita harus tahu tuh. Bagaimana kita memperbaiki hati kita. Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu. Ini para bapak-bapak tahu nih. Kalau udah mau sholat Jumat terakhir ya. Biasanya khutbah Jumat ini nih ayatnya nih. Kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini kita lihat bahwa syariat puasa bukan di zaman kita aja. Sebelum kita, min qablikum, orang-orang sebelum kita sudah diperintahkan berpuasa. La'allakum tattaqun. Agar kau menjadi orang yang bertakwa. Nah, takwa itu di mana letaknya? Di hati kita nih. Wadahnya tuh hati. Yang mendorong kita berbuat ketaatan. Yang mencegah kita berbuat maksiat. Dan ketika Ramadan masuk, apa otomatis seseorang di dalam bulan Ramadan langsung otomatis jadi orang bertakwa? Enggak. Jadi kalau kita ingin memperbaiki Ramadan kita, jika kita ingin menjadi orang yang bertakwa di bulan Ramadan, bukan hanya perbaikan jadwal. Tapi bagaimana hati kita, kita kondisikan. Bagaimana kita siapin mental kita. Karena Ramadan ini training camp. Sebulan kita dilatih tuh. Ketika kita gak makan, kita gak minum. Kita berusaha melakukan amalan ketaatan ya. Dan menjauhi maksiat. Ekspektasinya apa? Setelah 30 hari apa? Kebiasaan ini istimror. Terus. Contoh gini. Kerja kantor. Ya. Dimasukkan pelatihan. Sebulan. Pakai Microsoft Windows lah katakan. Itu ekspektasinya setelah lulus dari training, bisa dong mengoperasikan ini itu terus. Begitu juga puasa nih. Ekspektasinya ketaatan yang kita kerjakan di bulan puasa, maksiat yang kita jauhi, bacaan Qur'annya, sedekahnya 30 hari loh. Kadang orang training 7 hari aja cukup kan? Anu udah butek banget nih training 7 hari ini. Kalau kerja kantor kan gitu kan? Tapi 30 hari. Kenapa pas sudah selesai? Selesai juga keistiqomahan kita, na'udzubillah. Jadi salah satu sebabnya, karena kita terlalu fokus dengan amalan zohir. Hati kita nih kita gak maintain, kita gak jaga hati kita nih. Jadi ibadah iya, puasa iya, sholat tarawih iya, baca Quran iya. Tapi hatinya mati. Hatinya nih tidak menggerakkan dia untuk, iya nih anak harus berubah, harus benar-benar nih. Oleh karena itu para ulama salaf terdahulu, mereka tuh selalu berusaha perbaiki dari hatinya. Jaga niatnya. Dan niat bab yang berat. Karena tadi, kalau kita gak sensitif, akhirnya kita ngadepin puasa bagaimana? Ya udah, puasa. Ya kan? Ya udah gak makan. Ya udah nanti hunting takjil. Ya udah, pokoknya gitu aja. Dan besok gitu lagi, besok gitu lagi. Tidak ada efek atau dampak ke hatinya dia. Oleh karena itu, kita harus sibuk tuh. Memperhatikan bagaimana memperbaiki hati kita. Memang, memperbanyak amal soleh penting. Tapi dengan hati yang lurus, jauh lebih bermanfaat. Kenapa ibadah kadang terasa berat di awal-awal Ramadan? Karena gini, berapa kali kita mengalami bulan puasa. Niatnya nanti kalau bulan puasa ane mau langsung sholat. Gak nunda-nunda. Nanti kalau ane bulan puasa ane gak mau scrolling-scrolling terus tuh. Buang waktu. Nontonin orang mancing aja. Bang ngapain bang? Lihat orang mancing nih. Dapat ikannya? Belum. Udah berapa lama? 2 jam. Yang mancing siapa? Yang nonton siapa? Habis waktu kita. Dan kenyataannya apa? Kalau kita gak persiapan hati kita. Pas Ramadan tanggal 1. Berat kita mau baca Al-Quran 1 juz. Berat kita mau sholat tarawih. Ntar aja lah di rumah dulu. Bertahap. Malah sibuk dengan euforia dunianya. Padahal kalau kita tahu. Dalam hadis dikatakan apa? Iza ja'a Ramadan. Jika datang bulan Ramadan. Futihat abwabul jannah. Pintu surga dibuka. Wa ghuliqat abwabun nar. Pintu neraka itu ditutup. Wa sufidat asyayatin. Dan para syaitan dibelenggu. Coba kita tanya sama logika kita. Padahal setan dibelenggu. Memang ada ulama yang menafsirkan. Syaitan yang besar-besar yang dibelenggu. Tapi kita coba refleksikan ke diri kita. Kenapa syaitan dibelenggu, tapi kok kita kadang awal-awal masih suka jatuh tuh? Karena bisa jadi hati kita yang bermasalah. Allah katakan tentang hati yang terkunci dalam surat Muhammad ayat 24. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Am ala kulubin akfaluha. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Atau hati mereka yang terkunci? Lihat, Allah subhanahu wa ta'ala katakan hati terkunci. Bukan telinga yang gak mendengar. Bukan mata yang tidak melihat. Ternyata hati bisa terkunci. Dan terkunci karena apa? Karena kita selama 11 bulan... mengiyakan hawa nafsu kita. Mengikuti kata syaitan. Jadi ibaratnya, kalau ada kipas angin di atas kita nih. Kalau kita matikan, apa langsung mati tuh kipas angin? Enggak. Akan ada momentum ya. Yang sekolah teknik tahu tuh. Momentum. Jadi gak langsung saklar off, jegrek mati, enggak. Akan ada proses friksi pelan-pelan. Nah, kita kalau menghadapi bulan Ramadan, jangan langsung pas lagi Ramadan tanggal 1 kita mau langsung ini. Tapi dari sekarang kita mulai itu. Kita mulai amalan kebaikan-kebaikan. Kita jauhi maksiat. Yang belum sehari-hari baca Quran, baca Quran. Minimal 10 ayat. Dalam hadis riwayat Hakim, Rasulullah SAW mengatakan, man qara'a 10 ayatin fi lailah lam yuktab minal ghafilin. Siapa yang membaca 10 ayat di malam hari, tidak dicatat sebagai orang yang lalai. Ini effort kita, mulai dari sekarang. Tinggal 9 hari. Ya kan? Persiapan nih. Persiapan kita menghadapi Ramadan. Kita memulai kebiasaan-kebiasaan baik kita kerjakan. Kalau baca 10 ayat, berapa lama? Setengah jam. Al-Fatihah 7 ayat, ya kan? Tambah kulhu udah lebih tuh. Udah 11. 10 ayat paling 2 menit mungkin ya. Ayo mulai dari sekarang. Ini cara kita melembutkan hati kita. Memperbaiki hati kita. Karena 11 bulan kita mengiyakan. Kita gak baca Quran dengan alasan sibuk ini itu. Sekarang nih waktunya. Walaupun ya agak mepet tapi bismillah. Daripada gak sama sekali. Kita mulai. Yang masih sholat sunnahnya, masih sunnah rawatibnya belum dikerjakan. Bismillah mulai sekarang. Yang suka nunda-nunda sholat. Kalau katakan masih 9 hari. Masih ada 45 waktu sholat. Kita ikhtiarkan untuk sholat. Azan dengar kita ke masjid. Kita ikhtiarkan. Dengan ekspektasi apa? Ketika bulan Ramadan tiba. Kita udah bismillah. Dan ini juga salah satu bentuk mengkondisikan hati kita. Dan berusaha menghilangkan dosa-dosa. Karena dosa ini pengotor hati kita. Dalam hadis dikatakan, innal abda idza aznaba, jika seseorang berbuat dosa, kanat nuqtatun sauda fi qalbihi, ada satu titik hitam di hatinya. Katakanlah ini gelas, botol. Ada satu tetes hitam. Wa in naza wastaghfara sukila qalbu. Kalau emang ini di apa? Jadi bersih kalau dia istighfar. Kalau dia bertobat. Jadi bening. Wa in zadat zada. Kalau bertambah terus, lama-lama jadi hitam pekat nih. Dan akhirnya enggak bisa bedain mana kebaikan, mana keburukan kecuali apa-apa yang dikasih tahu sama hawa nafsunya. Begitulah hati kita. Bahkan ini mencerminkan ayat Al-Quran. Kala barona ala kulubihim. Ada seperti sumbat. Yang ngunci hatinya tuh. Karena apa? Karena terus dosa dan dosa yang terus dikerjakan. Nah, bulan Ramadan nih. Kesempatan kita. Jadi jangan nyalahin. Hidayah belum datang, Ustaz. Kita harus mengkondisikan jiwa kita untuk jemput hidayah. Kita harus jadi apa ya wadah untuk memudahkan hidayah ini masuk. Karena kadang-kadang orang gitu ya, habis belum ada hidayahnya saat ana gini-gini aja. Yang disalahkan hidayah. Dianya enggak memposisikan untuk menjadi orang yang lebih taat. Jadi hati yang rusak itu, rusaknya bukan langsung tiba-tiba. Tapi setitik-setitik, maksiat ini, maksiat itu, terus dikerjakan. Nah, kalau hati yang sudah hitam, ketika bulan puasa, berat. Jadi mulai sekarang, sebagai persiapan kita menyambut bulan Ramadan juga, banyak kita beristighfar. Memohon ampun kepada Allah. Istighfar bisa di mana-mana ya kan? Dan istighfar ini luar biasa. Alhamdulillah. Allah kasih kita pintu taubat. Bayangkan kalau gak ada pintu taubat buat kita. Kita bertumpuk dengan dosa-dosa kita. Dan Rasulullah SAW, manusia yang maksum, bebas dari dosa, masih beristighfar sehari berapa kali? 100 kali. Mi'ata marrah. 100 kali. Bagaimana dengan kita? Ada yang maksum di sini? Dan macam-macam ente. Gak ada. Sama yang bicara juga. Gak ada kita yang maksum. Kita pelaku dosa semua. Dan dosa yang dimaksud bukan dosa jahil, kita gak tahu. Tapi dosa-dosa yang kita tahu itu salah, tapi tetap kita kerjain. Udah tahu nih, ngomongin orang hukumnya apa? Seperti makan apa? Tapi, menyon-menyon bibirnya. Seru banget. Jangan. Itu dosa tuh. Kita kadang pagi melakukan dosa ini, janjian. Gak ada uzur, udah santai aja. Akhirnya, oh kalau dia mau, emang begitu Ustaz. Biar gak ada uzur juga telat dia. Gak boleh kita kayak gitu. Bohong, bohong dosa kecil, dosa besar. Nah, mana nih? Besar apa kecil? Nah, hilaf kan ulama kan? Besar dosa besar loh bohong. Tapi di masyarakat zaman sekarang terlihat seperti dosa kecil. Harus hati-hati kita. Kita berusaha yang dosa yang besar-besar kita hilangkan. Baru kita nyasar yang kecil. Jangan yang kecil dulu, yang besar masih dipelihara. Rasulullah SAW. Ketika sudah, ketika sudah menang nih, ya, Fathul Mekah. Allah katakan dalam surat An-Nasr apa? Iza ja'atin nasrullahi wal fath. Waraitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jika telah datang pertolongan Allah dengan kemenangan. Dan kamu lihat manusia berbondong-bondong masuk ke agama Islam. Fasabbih bihamdi rabbika wastagfir. Coba. Sebutlah nama Rabbmu dan istighfar. Rasulullah SAW diperintahkan. Perintah terakhir dari Allah. Suruh istighfar. Ini misi terakhir yang harus dilakukan. Tugas terakhir beliau alaihissalatu wassalam adalah untuk beristighfar kepada Allah. Karena kita manusia memang gak lepas dari dosa. Kullu bani adam khata'un wa kharul khata'ina at-tawabun. Kita gak pernah lepas dari dosa. Kadang ini sama orang tua ya. Kadang itu. Kadang kita yang tahu sendiri. Dan kita harus hati-hati. Dan alhamdulillah, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kita buat bertaubat. Karena dalam Riyadhus Shalihin dijelaskan, kalau seseorang bertaubat, ya, dosanya dia, dosanya catatannya ada, tapi ada catatan penghapus dosanya. Jadi bukan serta-merta ketika seseorang bertaubat dosanya hilang catatannya, enggak. Allah Ta'ala dosanya masih ada perbuatannya, tapi catatan penghapus dosanya juga ada. Bagaimana kita menyikapinya? Tentu dari awal kita berusaha mencegah berbuat dosa. Biar catatannya gak ada dulu. Bukannya, tenang aja Ustaz, ntar kita bisa tobat kok. Enggak. Karena akan ada hari kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kita berdiri di hadapan Allah, mempertanggungjawabkan semua yang kita perbuat, diputar semua kelakuan kita. Diperlihatkan semua. Yang begini, yang begitu, yang begini, yang begitu. Dan tobat adalah obat bagi dosa-dosa kita. Dan kita harus mengganti nih hari-hari kita yang dengan mengeluh. Kita ganti dengan taubat, dengan istighfar. Karena kita tahu, apa yang kita keluhkan, sebenarnya itu solusinya dengan istighfar kita. Dan kita harus merutinkan istighfar kita. Karena memang solusi dari semua problematika kehidupan kita. Solusi bagaimana kita memperbaiki hati kita. Apalagi bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita lebih gesit lagi nih. Istighfar kan gampang ya kan? Gak perlu wudu ya kan? Di motor bisa. Daripada di motor ngeliatin ijonya kapan ya. Itu tukang cilok tuh. Ntar malam ada gak ya? Gak usah udah istighfar aja udah bismillah. Gak usah sibuk kita sama yang kayak gituan. Sibukkan lisan kita beristighfar. Karena penyakit terbesar yang ada di manusia tuh adalah penyakit yang ada di dalam jiwa kita. Kesulitan yang paling susah yang menjerat seseorang, membelenggu dia untuk duduk, belajar, untuk bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beban hidup yang paling berat yang kita pikul adalah amanah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain mah enggak sebanding. Ketika kita menjadi hamba Allah, ini tugas kita nih. Cara yang dosa kita dengan amal soleh. Ini cara yang diajari oleh Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman. Rasulullah SAW mengatakan, ittaqullaha haitsuma kunta wa'ad bi sayyi'ati hasanata. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, bertakwalah kepada dimanapun kalian berada dan ikuti setiap keburukan dengan kebaikan. Karena kebaikan akan menghapus kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Jadi kalau kita habis berbuat dosa nih, cari apa kebaikan yang bisa aku lakukan. Sedekah, bismillah sedekah. Nolong orang. Dan jangan pernah remehkan kebaikan apapun yang kita kerjakan. Kita gak pernah tahu amal soleh mana yang tentu dengan rahmat Allah, atas izin Allah menjadikan kita masuk ke dalam surga Allah. Tentu kita berdoa minta di Jannatul A'la bersama Rasulullah SAW. Tapi kalau misalnya kita dihisap, kita kan minta masuk surga langsung kan? Tapi kalau qadarullah dihisap, ya kita berusaha dengan amal soleh kita. Tentu atas rahmat Allah, Allah berikan kita bisa masuk surganya. Dan ingat, surga berderajat-derajat, bertingkat-tingkat. Kalau kita mau di derajat yang atas, yang tinggi-tinggi, ya harus lebih berusaha. Gak apa-apa Ustaz, bawahan dikit deket neraka, enggak. Gak bakalan kuat kita, beneran. Jangan bermudah-mudahan. Target kita tuh yang paling atas. Kalau biiznillah agak bawahan sedikit, alhamdulillah. Jangan sampai yang penting masuk. Dan gak ada jaminan kita masuk surga, ya kan? Kalau dosa otomatis kecatat, seseorang bohong, seseorang ini langsung dicatat. Tapi apa amal soleh apa langsung otomatis kecatat? Gimana? Amal soleh langsung kecatat nggak? Belum tentu. Bisa jadi ada riaknya ya, bisa jadi ya macam-macam alasannya. Harus hati-hati kita. Di satu sisi ada yang pasti kecatat, ada satu sisi malah bisa jadi dosa kalau riak kan? Karena memalingkan yang harusnya ibadah karena Allah, dia palingkan ke manusia. Cara memperbaiki hati kita yang lainnya adalah dengan sering mempelajari ilmu. Mengenal Allah Azza wa Jal. Kenapa penting bagi kita untuk mengenal Allah? Bukannya udah cukup, yang penting sholat, yang penting puasa, yang penting baca Quran. Analoginya gini deh teman-teman. Contohnya, misalnya gini. Kita nih, jalan di bawah, hari kerja. Bertemu sama orang rapi. Di Centennial Tower di bawah. Pakai jas, pakai dasi. Tiba-tiba manggil abang. Bang, ana nih pinjam uang. 1 juta. Abang gak kenal sama dia. Ada orang kedua. Kenalan abang. Satu kampung. Kalau sholat sering ketemu di masjid. Anak-anaknya penghafal Quran. Istrinya suka bawain makanan ke rumah. Tiba-tiba dia ngetok rumah abang. Ana ini malu, kata dia. Ana minjem sama antum ya uang 2 juta. Abang kenal banget sama dia. Mana yang dipinjemin uang ini? Hah? 2 juta loh bang, lebih banyak. Lebih kenal. Nah itu. Kita rela mengeluarkan effort lebih besar karena kita kenal. Walaupun lebih besar. Begitu juga ketika kita mengenal Allah. Kita disuruh total submit tuh, pasrah. Disuruh laki-laki sholat di masjid, berangkat udah. 5 waktu, 5 waktu. Karena kenal sama Allah. Tahu. Perempuan disuruh pakai jilbab, bismillah. Gak pakai milih-milih. Semakin kita kenal sama Allah, semakin patuh, semakin nurut. Walaupun pengorbanannya besar menurut kita. Tapi kalau buat orang-orang soleh, gak ada artinya. Karena kita kenal. Dan bagaimana kita bisa mengenal Allah SWT? Kalau bukan dengan duduk di majelis ilmu seperti ini. Apa cukup dengan sholat kita? Dengan puasa kita? Baca Quran kita? Sholat. Tadi kunci taruh mana ya? Ada kayaknya tuh masuk rumah. Mikirin nyari kunci coba. Puasa. Banyakan tidurnya daripada baca Qurannya. Ini ya kan? Asik asar. Ngabuburit di mana kita? Gas gitu dia. Baca Quran, auzubillahi minasyaitonir. Ini jam mati ya? Lama banget kayaknya katanya. Jam disalahin. Tapi coba scroll HP. Waduh. Terus sampai kapalan tunjuk itu. Amalan mana yang mau kita banggakan? Ketik ruhnya tuh enggak dapat gitu loh kalau kita beribadah tapi kita enggak kenal sama Allah. Karena maaf, kadang kita lahir Islamnya sebagai Islam keturunan. Dan kita gak nyalahkan orang tua kita juga. Kita tahu sholat, sholat, puasa, puasa gak dikasih tahu tuh. Gimana sholatnya, terus gimana, kenapa kita harus sholat, khusyuknya tuh bagaimana, kenapa kita baca Al-Fatihah. Sholat tuh komunikasi sama Allah. Itunya gak dapat. Tapi bukan berarti salah orang tua kita. Memang kita suruh belajar lagi. Iqra, perintah pertama suruh baca. Belajar. Orang mau jadi pejabat aja belajar ya. Iya, training sini, training sana. Bikin jurnal ilmiah, ini itu. Aneh nih, gak bisa bawa pesawat. Ada pesawat depan, ikut sama aneh mau gak? Ya paling meninggalin deh. Gak mau, padahal ilmu dunia tuh cuma bawa pesawat. Kalau ente orang soleh, insya Allah masuk surga nanti. Tapi kok kita bisa pede buat masuk pulang ke akhiratnya Allah. Dengan ilmu yang ala kadarnya. Sholat kita yang pakai buku kotak-kotak itu bang, ingat bang. Tahu gak yang orang berdiri sama orang ruku. Belajar sholat. Abang ungu ya? Oh, seangkatan berarti dia nih berdua nih. Ada yang, apa warna apa, ingat gak? Hah? Ijo. Nah, kalau ijo, kalau itu masih warna-warna dasar, senior biasanya. Ada orang sholat, ini kok gak tahiyat awal dia? Selembar hilang kertasnya katanya bukannya. Kepotong, sobekin sama temennya. Gawat ya kan? Jadi kita belajar tuh, kok kita pede pakai ilmu zaman dulu, kita bawa sampai meninggal. Anak bukan menghukumi buku itu salah, bukan. Tapi rugi kita kalau gak di-update gitu loh. Di-upgrade ilmunya. Tahu mana yang sunnah, mana yang wajib, mana yang rukun, mana yang syarat, ya kan? Ini baru bahas sholat kita. Puasa juga gitu. Dan banyak lagi yang lainnya. Namun yang paling penting tadi hati kita. Dan dengan kita duduk di sini, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita tahu. Makin kita gak sabar gitu loh mau puasa nih. mau berusaha mempersembahkan yang terbaik. Jadi jangan tidak hadir di kajian ilmu. Hadir. Karena dengan ilmu kita tahu cara ibadah yang benar. Apalagi yang orang-orang hijrah ya. Ada sahib ana ketika dia hijrah dia bilang, ane senengnya belajar. Ane rasanya kayak mualaf kata dia. Karena sholat selama ini salah terus ane. Jadi kalau takbir, dia gak takbir atau ihram, ngangkat tangan doang. Kalau imamnya baca jahar, dia ikut baca. Ini baru awal aja udah salah semua ane, katanya dia. Dan masih ada lagi yang lainnya. Dan dengan belajar kita tahu mana yang sesuai tuntunan, mana yang gak ada tuntunannya. Apalagi syarat ibadah harus ikhlas karena Allah dan ittiba mengikuti Rasulullah SAW. Dan itu semua bisa kita kerjakan ketika kita belajar. Dan hati kita patuh kepada Allah. Karena rugi kalau kita sudah sholat bertahun-tahun, tapi gak diterima sholat kita. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan ada orang sholat 60 tahun gak diterima sholatnya. Yutimu ruku wala yutima sujud. Rukunya sempurna, sujudnya gak sempurna. Dan begitu juga sebaliknya. Jadi ketika kita mempelajari, hadir di majelis ilmu, kita sadar bahwa kita masih butuh banyak ilmu. Memperbaiki hati yang berikutnya adalah mengetahui efek dosa pada jiwa kita. Ketika dosa terus kita tumpuk, kita harus sadar bahwa ini akan membelenggu hati kita. Jangan entar aja start. Kalau udah banyakan dikit baru tobat. Gak ada jaminan kita bakalan hidup selamanya. Iya kan? Kan kadang ada yang gitu kan? Entar aja lah tobatnya. Gak apa-apa kok. Dan alangkah ruginya kita kalau kita gak mendapatkan pintu taubat itu. Setiap melakukan kesalahan taubat, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Cara mensucikan hati kita yang berikutnya adalah memperbaiki hati kita. Kita harus bersyukur kepada Allah atas nikmat ketaatan yang Allah berikan kepada kita. Hadirnya kita di sini. Apa karena kita punya waktu luang? Lumayan start, istri lagi di rumah mertua. Jadi bisa kajian kita. Emang biasanya gak boleh kajian? Gak boleh tak, sama istri gak boleh kajian. Abang takut? Enggak takut, tak. Cuma istri lebih berani aja. Ayah juga dia. Kita harus bersyukur nih. Ini benar-benar murni hidayah dari Allah ketika kita bisa hadir di sini. Bisa belajar sama-sama. Kita bersyukur, kita doain nih. Pengurus DKM sini, panitia Safana, semua yang terlibat dalam acara ini, Allah berikan kemudahan dalam hidupnya. Allah jadikan orang-orang istiqomah. Jangan selalu kalau doa, doa kita aja. Pentingin diri kita sendiri aja. Doain semua. Karena ketaatan ini nikmat. Yang gak dirasakan semua orang. Iya kan? Kita bisa duduk di sini, bisa kenal sama teman-teman yang lain. Bisa tahu jadwal kajian, ketemu banyak asatiza, Masya Allah. Dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa taala katakan, "Faman wajada khairan fayahmadillah." Siapa yang mendapatkan kebaikan di diri dia, maka hendaklah dia bersyukur kepada Allah. "Wa man wajada ghairu dzalik falyalumanna ila nafsahu." Maka dia harus balikan lagi ke diri dia tuh. Dirinya dia yang menyebabkan gak ada kebaikan di diri. Jadi jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala. Dia harus benar dan kita harus bersyukur nih. Dan cara bersyukur apa cukup? Alhamdulillah. Hah? Gak cukup. Memang lisan salah satu bentuk bersyukur. Yang kedua hati kita. Kita harus menyadari ini nikmat benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yang gak kalah penting, kita harus menggunakan nikmat yang Allah berikan ini untuk menjadi orang yang lebih bertakwa lagi, lebih bersyukur. Agar apa? Agar Allah subhanahu wa ta'ala tambahkan lagi nikmat. Jadikan lagi kita orang-orang yang istiqomah. Jadi kadang kalau kita, Ustaz, kenapa kita gak istiqomah? Mungkin karena kita kurang bersyukur. Yang berikutnya, di bulan puasa, kita harus menyibukkan diri kita dengan amalan terbaik. Dan amalan terbaik setiap orang beda-beda. Terutama tergantung juga dengan kondisi. Tergantung juga dengan zaman. Tergantung juga dengan waktu. Ada yang jago editor. Silakan. Gak semua orang punya skill editing kan? Ada yang mampu buat kajian, silakan. Dan waktunya beda-beda. Ada orang yang mampu menuntut ilmulah, jelaskan kepada masyarakat. Ada yang bisanya support dakwah, apa yang bisa kita lakukan? Tanya sama diri kita masing-masing. Apa amalan terbaikku? Tanya. Yang bisa kita kerjakan. Dan kita lihat mana yang paling bermanfaat. Contoh, misalnya gini, di saat saudara-saudara kita yang di Sumatera ya, sedang mengalami kesulitan, musibah. Tanya sama diri kita, apa yang bisa kita lakukan? Tat, ana jago ngebor sumur, berangkat tuh kalau dia mau ngebor sumur, ya kan? Karena yang jago dia. Oh, ana bisa galang ini apa teman-teman, bisa ada yang ahli pertukangan bangun rumah. Silakan bangun rumah sana. Dan itu sesuai dengan zaman. Jangan udah selesai semua, ana mau berangkat ke Sumatera, udah selesai. Udah beda waktunya. Atau zamannya fitnah. Syubhat di mana-mana ya kan? Orang bingung mana yang benar, mana yang salah. Nah, di zaman seperti ini, ya kita menjelaskan tuh kepada masyarakat. Ini syubhat, ini benar, ini salah. Itu lebih utama dibandingkan galang dana misalnya. Jadi setiap waktu, setiap tempat beda-beda. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang tidak memperhatikan hal itu. Dan kita harus menyiapkan bekal kita Ramadan nih. Apapun yang kita udah niatkan, ya. Kita harus benar-benar latih dari sekarang. Jangan nunggu bulan Ramadan tiba. Ulama zaman dulu, Mu'alla bin Al-Fadr rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, kanu yad'una Allah sitata ashfur an yubalighahum Ramadan. Ulama zaman dulu nih, minta sama Allah dari 6 bulan, agar mereka disampaikan ke bulan Ramadan. Kita tinggal 6 hari, 9 hari. Ya bisa dibilang agak terlambat, tapi ya gak apa-apa. Dan kita harus mulai dari sekarang menanam yang akan nanti kita panen di bulan Ramadan. Karena ulama mengatakan syahrul rajab, syahrul zar'i. Bulan rajab adalah bulannya untuk menanam. Wa syahrul sya'ban, syahrul syak'i. Bulan sya'ban, bulannya mengairi atau memelihara. Wa syahrul ramadhan, syahrul hasad. Bulan ramadhan, bulannya panen. Jadi dari sekarang kita mulai menanam nih. Bagaimana mengkondisioning hati kita. Kita siapin dari sekarang. Agar kita gak jadi orang yang merugi. Ustaz Ali, man. Cek dulu. Nah. Sambil nunggu Ustaz Ali ya. Ntar malah kebanyakan di ana nanti. Nah. Jadi sekarang kita menyiapkan bekal kita. Biar kita nanti pas puasa udah berusaha yang semaksimal mungkin. Dan tentu bekal yang paling terbaik adalah bekal ilmu. Imam Bukhari mengatakan, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bekal ilmu sebelum berkata dan berbuat. Kenapa kita harus berbekal? Karena gini loh jemaah. Kita tahu Rasulullah SAW adalah manusia paling santun lisannya. Paling lembut kata-katanya. Bahkan ketika sedang pergi ke Taif di Amul Hazan ya, lagi tahun kesedihan ketika Khadijah radhiyallahu anha wafat, Abu Thalib wafat, pergi ke Taif nih. Berharap nanti dapat dukungan di kota Taif. Sampai sana apa yang terjadi? Dibenci sama warga situ, diejek, dihina, bahkan sampai dilemparkan batu. Bahkan sahabatnya Zaid bin Harithah berusaha melindungi, luka-luka nih. Akhirnya Rasulullah SAW balik ke kota Mekah. Di tengah jalan bertemu dengan malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung. Apa yang terjadi? Malaikat penjaga gunung menawarkan kepada Rasulullah SAW. Bagaimana kalau Al-Aqsaba ini, dua gunung ini, kita tebalikan nih kepada penduduk kota Taif. Ini kondisi mental kan lagi sedih ya. Luka-luka, capek nih dari Taif jalan kaki. Kalau kita seperti itu gimana? Hah? Gas. Gunungnya empat. Air laut merah yang banyak sama batu dari neraka ya. Mungkin kita gitu kali. Rasulullah SAW enggak. Tetap santun lisannya. Mengatakan, aku harap nanti dari keturunan mereka akan lahir orang-orang ya'budullah wahdah. Yang hanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun udah seperti itu, coba. Betapa santunnya lisan beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun di satu kesempatan, Rasulullah SAW pernah mengatakan, rogima'an furajulin, celaka nih orang. Kalau bahasa kita gitu kali ya. Celaka. Dikatakan apa? Dahola alaihi Ramadan, sumang salaho, qobla an yughfar lahu. Dia masuk, dia tiba bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan lewat begitu saja tanpa diampuni dosa-dosanya. Dikatakan orang yang celaka. Karena bulan Ramadan ini bulan perbaikan diri kita. Bulan pengampunan. Dan ketika bulan Ramadan tiba, persiapan diri kita, ya, balik lagi ke hati kita tuh harus bisa kita kondisikan dari sekarang. Benar-benar dari sekarang. Contoh gini deh, ada orang seorang gak pernah lari. Tiba-tiba ada maraton, daftar. Kira-kira gimana bang? Hah? Bisa gak dia lari tuh? Dirawat? Bisa, abis itu belok tukang mendoan. Gak bisa. Kita bicara 42 kilo nih. Seperti dari sini ke Ancol bolak-balik. Nah, kalau di Ramadan kita ingin top performance, pengen maksimal, dari sekarang kita latih. Kita dorong hati kita. Kita perbaiki hati kita. Dan ibadah harus dengan ilmu memang. Dengan mempelajari fikih puasa dari kemarin ya? Mempelajari fikih puasa ya? Alhamdulillah. Kita jadi tahu mana hukum-hukumnya, apa hukumnya, rukunnya, syarat-syaratnya, sunnah-sunnahnya, mubahnya. Apalagi fikih puasa kontemporer, penting juga nih. Pakai koyo, pakai salon pas, batal gak puasanya? Hah? Enggak, koyo cabe? Cabe loh bang, pedes loh nih. Enggak lah, iya kan? Nah itu kan kita harus belajar. Suntik vitamin C batal gak? Batal. Karena zaman sekarang banyak pakai patch diet tau gak? Yang salon pas. Nah kita harus paham tuh. Tanya sama ustad-ustad. Jantannya mana? Tanya ustad yang lain. Biar kita paham. Mungkin itu ya yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Silakan bagi yang mau bertanya sambil menunggu Ustadz Ali Hasan Bawazir Hafizullah ya. Ta'ala insyaAllah. Alhamdulillah, jazakumullah khair barakallahu fiik Ustadz. Yang mau bertanya bisa ditulis ya dan disampaikan ke panitia nanti pertanyaannya. Ini alhamdulillah udah ada dua pertanyaan ini Ustadz. Ini yang satu mengenai istri yang suka mengeluhkan ibadah suami Ustaz. Karena di bulan biasa sama bulan Ramadan ibadah suami sama aja. Gak ada perubahan, gak ada peningkatan. Terus kalau istri ngasih masukan ke suami katanya suka dibilang sok suci. Oh, subhanallah. Nah gimana itu Ustaz? Apakah istrinya diem aja gak usah ngingetin atau gimana? Ya dalam kehidupan ujian kita beda-beda ya. Ada yang ujiannya suami, ada yang ujiannya istri, ada ujiannya kesehatan, materi, ada yang ujiannya semua. Iya, ada bang. Tangan anda semuanya tat. Oh gitu ya pak ya. Iya. Nah, ketika menikah, seorang suami bertugas untuk menjadi seorang suami yang bertakwa. Seorang istri bertugas menjadi seorang istri yang bertakwa. Ketika dua-duanya bertakwa, Allah dekatkan hati mereka. Nah, ketika ada seperti ini, tanya dulu, dulu nikah apa alasannya? Ya kan? Kadang kalau udah ada permasalahan baru cerita nih. Kenapa dulu nikah? Apa karena ketakwaannya? Apa karena materinya? Apa karena bucin? Ya kan? Dulu bucin saat yaher. Sekarang perbaiki. Terus jadi orang yang bertakwa. Berusaha jadi orang yang bertakwa yang bisa mewarnai. Allah katakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Allah ciptakan dari golongan kalian. Jadi ya sebenarnya istri sama suami ya sifatnya enggak beda-beda sebenarnya ya kan? Nah, di situ kita saling mengisi tuh. Gimana kita bisa saling support. Dan istri yang baik adalah istri yang bisa mendukung suaminya untuk bertakwa kepada Allah. Dan kita sebagai seorang suami, ketika kita dinasehati ada yang kurang, terima. Ya. Kita kan manusia, pasti buat salah kan. Kadang ada futurnya. Kadang ada malesnya. Kadang futur sama males. Sama aja. Jadi kalau suami istri yang baik itu bisa saling support tuh. Gandengan tangan. Ayo. Datang ke kajian. Saling nasehatin. Dengerin tahsin suaminya atau istrinya. Setoran hadis. Kan cakep begitu. Dan itu yang diharapkan. Kalau istri yang seperti ini mengalami ini, sabar doain istrinya. Doain suaminya. Minta sama Allah kemudahan. Ingetin baik-baik. Kadang kita nih. Para suami sebenarnya mudah ya bang ya. Kita tuh mudah sebenarnya. Dikasih senyum ya kan. Dibikinin americano sambil cengar-cengir. Kita juga iya. Ya harus perbaikin. Kalau digas kita gak bakal mau. Kita kan laki-laki ada egonya nih. Kepala keluarga. Arijalu kawamuna ala nisa. Ada uang belanja sebulan 500 ribu. Dan harganya kayak berbanding. Kalau kita ngaku pemimpin, kita harus bisa ngajak istri ketakwaan juga. Jangan malah istri yang mimpin kita. Terbalik nih namanya. Nah saya buat istrinya doain suaminya. Sabar. Jangan jadi korban apa ya pernikahan versi TikTok. Ngelihat di TikTok begini, bang, lihat nih bang, nggak kayak gini bang. Ini 30 juta, abang 500 ribu. Mau makan empal lagi tiap hari katanya. Atau datang ke kajian Sirah Nabawi. Belajar bagaimana kisah kehidupan Rasulullah SAW dengan Khadijah radhiyallahu anha. Abang gak mirip sama Rasulullah SAW. Masya Allah. Ditembak suaminya langsung. Kata suaminya, ente bukan Khadijah juga kali. Katanya gitu. Ya tahu posisi masing-masing. Ayo, aku gak sempurna, kamu gak sempurna juga, ayo kita perbaiki diri. Ya kan? Kita harus buka ruang buat dinasehatin. Ustadz juga gitu, dinasehatin harus mau. Kita juga manusia biasa, bukannya berarti udah paling sempurna. Wallahu ta'alam. Semoga Allah mudahkan kita jadi orang-orang yang hatinya tuh lunak ketika dinasihati sama orang lain. Nah. Masya Allah. Jazakallah khair, Ustaz. Oh, iya. Ini ada pertanyaan lagi. Afwan Ustaz. Ini saya punya teman. Teman saya ini rajin banget datang kajian, Ustaz. Tapi akhlaknya masih kurang. Jadi masih suka gibah, terus kalau misalkan aurat itu ketutup, nggak full gitu Ustaz, masih ada yang kebuka. Nah itu gimana Ustaz ya? Apa ilmunya nggak bermanfaat? Masya Allah. Pertama kita belajar untuk memperbaiki diri ya, bukan buat menghakimi orang lain. Di saat kita menghakimi orang lain, di situ kita udah bisa mulai terperosok. Yang pertama, kalau kita sayang, amar ma'ruf nahi mungkar kan wajib. Tapi ada levelnya. Mana kita lihat kondisi kita. Kalau kita bisa dengan kekuatan, misalnya contohnya anak kita, ya kan? Ya udah kita nasihati dengan kekuatan. Tapi kalau kita nggak bisa, ya kita nasihati dengan kata-kata. Kalau teman kita lihat. Dan tentu nasihatin dengan hikmah kan? Bukannya digas kan? Nah kalau ente ngaji kemana-mana, akhlak nggak beres katanya, galak banget kan? Enggak lah. Memang kan tadi dikatakan. Dan buah. Ini. Aksaru mayudhilul jannah. Dalam hadis dikatakan. Kama qala Rasulullah SAW. Taqwallah wa husnul khuluq. Dua hal yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga adalah. Bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Dan akhlak baik ini enggak mesti kita udah hafal Quran. Udah hafal Sahih Bukhari. Baru kita berakhlak baik. Enggak. Tapi dari ketika kita hadir di kajian, seharusnya ilmu ini menundukkan hati kita. Membuat kita makin takut. Innama yasyallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang paling takut sama Allah, ulama, orang alim. Ulama ini jama' dari alim. Alim itu berilmu, punya ilmu. Bukan berarti harus ulama dulu nih baru harus takut sama Allah. Bukan. Duduknya di majelis ilmu kita harus luruskan niat kita untuk apa. Dan buah dari ilmu itu akhlak. Seharusnya kita makin berakhlak. Karena kadang ya gitu. Syaitan ketika tidak bisa menggoda kita. Ketika kita sering hadir di kajian tauhid. Belajar tahu mana takwa, mana syirik, mana bukan. Di situ kita mulai. Syaitan akan goda dari pintu yang lain. Syaitan akan goda kita dari pintu akhlak. Dibilang. Jangan sampai dia stuck. Beda pengajian kita. Subhanallah. Panitia kajian. Ribut satu sama lain. Akhirnya apa? Akhirnya bentrok. Pecah. Dan ini bahaya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan apa? Senyummu pada wajah saudaramu apa? Sedekah. Nah ketika kita udah ngaji nih. Kita harus lebih banyak senyum sama orang lain. Tapi jangan cengar-cengir sendiri ya. Diangkut intintar. Siapa teman kita, saudara muslim kita? Jangan ngerasa kita paling benar sama orang lain. Rasa paling soleh. Tapi bagaimana kita ngerangkul, sayang sama mereka. Kalau saudara-saudara kita ada yang belum paham, nasehatin. Nah di situ tuh buah dari ilmu. Ilmu itu harusnya menundukkan hati kita. Bukan menjadikan kita, ini nih, kita begini nih, baru teori, ya kan? Samratul ilm al-amal. Buah dari ilmu apa? Beramal. Jadi pulang dari sini kita amalin tuh. Gimana kita perbaikan hati. Gimana kita bisa istighfar. Gimana kita baik sama orang. Itu buah dari ilmu kita. Bukan sekedar tahu-tauan. Karena dikatakan Al-Quran atau al-ilm. Hujjah laka au hujjah alaika. Ilmu itu akan jadi hujjah buat kamu. Atau ketika kau di akhirat kamu tidak beramal dengan ilmumu. Akan jadi hujjah. Akan dihukum dengannya. Jadi tugas kita mengamalkan yang kita pelajarin. Nah kadang kita suka skip. Langsung belajar bab-bab selain akhlak. Padahal akhlak penting. Ya kan? Dan jangan sampai kita kalah sama orang-orang lain. Ketika kita belajar. Kan gini nih. Kita duduk di sini mendengar. Qala Allahu ta'ala wa qala Rasulullah SAW. Harusnya hati kita makin apa? Makin lembut hati kita tuh. Makin baik sama orang. Bukan makin itu sesat, ini apalagi. Jangan. Ini nikmat dari Allah ketika kita paham, tahu mana yang sesuai tuntunan, mana yang enggak. Dan nikmat ini bisa dicabut enggak? Bisa dicabut. Dengan merasa sombong. Atau datang ke kajian, Anda cuma setor muka aja sih, Ustaz. Soalnya kenal sama Ustaznya. Gak mau ngaji dia, cuma mau setor muka ya, Ustaz. Anda hadir aja, siap. Habis itu di luar, ketawa-tawa. Enggak, belajar kita tuh. Dan semakin kita berilmu, semakin jadi orang paling baik sama orang, paling asik gitu loh. Jadi orang yang kalau dilihat, aneh pengen ngaji sama dia nih, ngaji di mana sih? Asik banget orangnya. Harusnya gitu. Bukannya orang alisnya nyurang gini. Bibirnya ke bawah. Dilihatin dulu nih, Isbal kagak nih dia nih. Masya Allah. Nih himarnya sampai mana nih? Masih kurang nih kayaknya. Jangan. Ya kan? Coba mewarnai mereka. Ajak mereka ke kebaikan. Mungkin Allah Ta'ala mungkin ya. Seperti itu. Cukup. Ini ada hadiah, Ustaz. Satu di ikhwan, satu di akhwat. Tafadhol. Mau. Yang bertanya atau yang yang Ustaz menjawab? Yang nanya. Oh, iya. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Fadhol, Ustaz. Ahlan, sahlan. Alhamdulillah. Tamam, Beb. Jadi tunggu, Ustaz. Ustaz. Ah, ya. Alhamdulillah. Oh, Zen, antum yang ngasih pertanyaan. Materinya enggak paham. Langsung dulu ya, Ustaz ya. Astagfirullah. Menyambut bulan Ramadan, kira-kira kasih berapa poin-poin apa yang harus kita siapkan untuk memperbaiki hati kita? Insya Allah. Nah, nanti Ustadz yang menilai nanti insya Allah. Jangan begitu dong. Jangan. Biasanya Habib samping Anu biasanya keder. Allah ya barakatuh. Wa iyyakum tabarakatuh. Wafakakallah ya. Amin. Wa iyyakum. Wafakakallah. Baik, silakan. Bismillah, kiat-kiat kita. Namanya dulu siapa namanya? Oh, iya. Biar kita kenal nih semua nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ana Eri dari Bekasi, Ustaz. Kiat-kiat kita untuk menyambut bulan Ramadan dan memperbaikan hati itu kita harus banyak-banyak beristighfar karena memohon ampun kepada Allah karena kita ini adalah manusia yang banyak salah, Ustaz, sama kita harus terus bersyukur kepada Allah atas nikmat ketaatan yang diberikan kepada kita karena ketaatan ini adalah nikmat yang tidak bisa semua orang merasakan, Ustaz. Gitu. Ya, Masya Allah. Lalu juga kita harus terus bersyukur agar Allah menambahkan nikmat yang diberikan kepada kita karena Allah berfirman, La in syakartum wa izadanakum wa azidanakum wa in kafartum illa azabil asyadid. Bersyukurlah maka nikmatmu akan ku tambah. Dan jika kamu tidak bersyukur maka ketahuilah azabku sangat pedih. Terus barakallahu fik nam. Barakallahu jazakallahu khair. Wa insyaallah. Ahwat. Soal. Mandal soal minkum lil nisa. Lil nisa. Ayo. Alhamdulillah, ini kedua hari ini daurah tentang Ramadan ya. Nah. Masya Allah. Tapi untuk akhwat nih. Aywa. Kalau akhwat kita harus memberikan kemudahan. Masya Allah. Gitu ya. Ben. Antum harus belajar seperti Masya itu ya. Allah. Memberikan kemudahan bagi wanita. Karena itu di antara sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Sebutkan dua rukunnya puasa Ramadan. Masya Allah. Sebentar Ustaz. Insya Allah sudah dibahas kan ya? Insya Allah sudah dari kemarin kayaknya dari bahas ya rukun puasa. Ya. Silakan yang di belakang bisa jalan ke depan karena mic-nya tidak sampai ke belakang. Ustaz Afwan, bisa nanti, ini ada 3 hadiah, jadi mungkin bisa disampaikan 2 pertanyaan lagi setelah ini Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipit Nurusi Samsia dari Subang. Tadi rukun puasa ya. Bismillah. Niat tahan dari kan minum. Pertama niat. Yang kedua, menahan makan, minum. Barakallahu fiik. Tepatnya niat dan menahan diri dari segala pembatal puasa. Naam. Karena kan bukan makan, makan minum saja kan gitu ya. Barakallahu fiik. Berhak terima hadiah. Barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz. Naam. Izin Ustaz. Jadi anak selesai ngajukan pertanyaan-pertanyaan anak turun lagi. Iya makanya. Apa dulu Ustaz Ali? Materi sedikit apa dulu? Baik. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Sedikit tambahan tausiah. Khalas, kalau sudah Habib yang ngasih tausiah, Ustaz nebeng saja. Terbalik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana tema terkait dengan puasa dan perbaikan hati yang perlu kita tangkap ikhwatillah, bahwa ibadah Ramadan itu lebih besar ibadah hatinya ketimbang ibadah fisiknya. Antum tahu bahwa kalau sebagian fuqaha sudah menyebutkan bahwa ibadah fisik di antaranya adalah puasa Ramadan, karena dia tidak makan, tidak minum, menahan diri dari syahwat, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Tapi di luar itu semuanya, jauh lebih besar dari itu, bahwa ibadah puasa Ramadan lebih kepada ibadah hati ketimbang ibadah fisik. Kenapa? Karena di situ yang dilihat adalah komitmen kita, niat tunduknya hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum, kita semua merasakan bahwa menjalankan puasa di luar Ramadan itu gak gampang. Ya, istiqamah Senin Kemis, Masya Allah, Tabarakallah, penuh dengan godaan. Tapi subhanallah, ketika memasuki Ramadan, semua itu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudahan yang luar biasa. Dan ini di antara mukjizat, ya, di antara kebenaran kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bagaimana Nabi sallallahu menyebutkan bahwa ketika memasuki tanggal 1 Ramadan, setan-setan dibelenggu. Antum merasakan begitu kuatnya motivasi ibadah yang tidak antum merasakan di luar bulan Ramadhan. Dan kemudian, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Antum merasakan, kita sendiri merasakan bahwa bagaimana hati kita untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Tunduk kepada Rabbul Alamin di bulan Ramadhan. Bahwa kita ini diajari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua hidup, butuh makan, butuh minum. Tanpa makan dan minum, mati. Ya, kalau diteruskan, andai kata kewajiban puasa itu tidak makan, tidak minum selama 7 hari 7 malam, mungkin resign kita dari Islam, gitu ya. Ya, cari yang gampang. Tapi subhanallah, Allah Ar-Razzaq yang maha memberi rizki, memberi kepada antum kewajiban ini. Jangan makan, jangan minum. Padahal Allah maha memberi rizki. Ini kalau misalnya perintah ini, arahan dari Bapak Presiden Prabowo, ini bisa jadi kita anggap, oh ini mau ngirit anggaran MBG. MBG. Gitu ya. Pasti begitu. Ini mau ngirit anggaran MBG. Bisa antum bayangkan sebulan puasa, berapa anggaran MBG yang dihemat. Dihemat ya? Masya Allah ya, berapa T kan gitu kan. Dahsyat. Tapi Allah Rabbul Alamin, Ar-Razzaq, maha memberi rizki. Melarang kita makan, melarang kita minum. Pasti bukan untuk ngurangin anggaran. Tapi tujuannya adalah memberi rizki kepada kita dengan bentuk yang berbeda. Rizki yang wujudnya berbeda. Yaitu untuk menyampaikan pesan. Wahai manusia, antum ini bukan cuma raga saja yang harus dicukupi. Tapi ada jiwa yang harus dikasih makan. Jiwa ini butuh makan. Jiwa ini butuh dikonsumsi, dikasih kecukupan. Dan sebagaimana raga itu jika kurang konsumsi akan lemah dan sakit dan bisa mati. Raga seperti itu, jiwa pun demikian. Ketika tidak diberi makan akan memberikan kelemahan, sakit dan bisa mati. Dan makanannya jiwa ini ibadah. Puasa diantaranya. Antum merasakan ketenangan ketika ibadah puasa. Antum merasakan gampangnya. Tiba-tiba rem tubuh kita ini jadi sangat pakem pada waktu Ramadan. Mau bohong, puasa. Ntar bohongnya habis buka aja. Gitu ya. Mau marah, gak boleh marah. Ntar marahnya nanti habis buka. Ya, remnya bisa pakem semua nih. Bisa kuat semua remnya ini. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan kepekaan antum untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tidak dirasakan di luar Ramadan. Jadi ada rizki besar, nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, kepada antum semuanya dengan ibadah ini. Dan kenapa diwajibkan? Kenapa diwajibkan di samping Allah mencintainya? Juga untuk menunjukkan kepada kita. Inilah makanan hati yang kalau tidak diwajibkan antum tidak akan melakukannya. Akal manusia, perasaan manusia, pada dasarnya tidak akan mencapai pada cara berpikir kalau tidak makan, tidak minum untuk durasi waktu tertentu, itu akan memberikan manfaat loh kepada dirimu. Ya, tidak makan, tidak minum itu pada durasi tertentu itu akan memberikan manfaat tertentu loh untuk dirimu. Ini logika manusia gak nyampe ke sana. Gak masuk akal. Sakit nih orang. Lapar diturutin. Haus diikutin. Harusnya kalau lapar, makan. Haus, minum. Ini malah dinikmatin lapar dan hausnya. Karena memang logika manusia, akal manusia yang sangat bodoh, yang sangat sederhana ini tidak paham itu. Maka ketika Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kewajiban ini disebutkan oleh para ulama mufassirin. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah menyebutkan itu sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam. Kewajiban puasa sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam. Jadi semua agama di dunia di luar Islam mengakomodir itu. Ya, di agama Buddha, Hindu dan yang lainnya, Nasrani dan sebagainya, mereka ada ibadah puasa itu adalah mengakomodir dari syariat yang Allah berikan kepada para nabi dan para rasul. Pertama yang Allah syariatkan kepada Nabi Nuh alaihissalam berapa ribu tahun yang lalu. Karena ada maslahat besar bagi kita semuanya. Bahwa di situ makanannya hati, di situ makanannya jiwa, di situ manusia itu menyadari, memang kita ini bukan cuman raga, ada jiwa. Ya. Namun seringkali yang kita pikirkan raga kita. Kita kalau lapar cari makan, kalau haus cari minum, terus begitu. Tapi kalau jiwanya lapar, kadang bingung, enggak tahu mau ngapain. Ketika jiwanya lapar, yang terjadi adalah sedih berkelanjutan, galau. Ya. Bosan gampang jenuh, bosan. Ya, terus tidak tahu mau ngapain, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ini masalah yang terjadi pada banyak kejiwaan kita karena kita tidak sadar bahwa jiwanya sedang lapar. Lapar enggak dikasih makan. Itu disuruh ibadah. Dan di situ Allah menyampaikan pesan kepada antum juga kepada kita. Bagaimana kita yang butuh makan dan minum, kalau tidak makan dan tidak minum itu berkelanjutan, akan menyebabkan kita mati bahkan. Tapi di sini Allah mengajarkan, antum ini butuh makan dan minum loh. Dan bisa antum tahan gak makan gak minum, karena siapa? Karena Allah. Bisa antum tahan. Antum ini hidup gak butuh dosa. Kenapa gak bisa nahan untuk tidak melakukan dosa? Kita bisa nahan diri dari makan dan minum. Padahal kita butuh makan minum. Kita bisa stop. Jangan makan. Jangan minum. lillah, karena Allah. Harusnya untuk dosa pun jauh lebih mampu kita. Karena kita gak butuh dosa untuk hidup. Ya, gak ada orang yang gara-gara gak berbuat dosa satu hari, meriang semua badannya, harus minum tolak angin gitu misalnya. Ya. Ada iklan ini. Antum boleh minta nanti sponsor. Panitia boleh minta sponsor sama Sido Muncul nanti. Ya. Gak harus seperti itu. Tapi Antum bisa melakukan ini. Subhanallah. Bisa. Kok bisa ya? Padahal anak butuh makan, butuh minum. Bisa anak gak. Jadi kalau misalnya anak ini gak nonton yang haram, gak denger yang haram, tidak melakukan yang haram, menahan lisan, menahan. Bisa. Dan tetap hidup. Tetap hidup. Gak tiba-tiba langsung misalnya jadi buta sebelah gitu misalnya gara-gara gak ngelihat yang haram. Tetap hidup. Bahkan lebih sehat lagi, Masya Allah, Tabarakallah. Lebih memiliki kekuatan fisik yang lebih. Karena memang di antara anugerah sebagaimana yang Allah, ya, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam Ad-Da'u wa Dawa, di antara nikmat dan keberkahan yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah yang saleh adalah Allah berikan kekuatan kepada mereka secara fisik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi kekuatan orang-orang biasa. Ya. Antum melihat, kita melihat, kita antum sendiri menyadari kalau qiyamul lail di 10 hari terakhir Ramadan, berdiri sekian lama, rukuk sekian lama, iktidal sekian lama, sujud sekian lama. Ini Masya Allah. Bahkan bagi sejumlah orang-orang tua itu mereka begitu kuatnya untuk melakukan itu. Padahal mereka gak pernah kelihatan di tempat gym. Yang muda-muda bisa sudah kesemutan 15 menit pertama. Iya. Tapi ketika melihat kakek-kakek di sebelahnya, nenek-nenek sebelahnya, gak goyang sama sekali, dianya yang malu. Astagfirullah. Kalau anak yang resign mundur ini. Iya. Malu sama yang sebelah. Bisa begitu. Ini ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Antum melihat bahwa puasa ini banyak pesan dari Allah kepada kita terkait dengan ibadah-ibadah hati. Ya, ibadah-ibadah hati ini jauh lebih hidup. Ikhlas. Ya. Ibadah, antum enggak bisa pamer puasa antum ke orang. Anak puasa nih. Puasa. Enggak bisa. Apa yang mau dipamerin puasa? Enggak ada. Tidak ada nilainya ketika seseorang itu melakukan itu tanpa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar ikhlas, muraqabah, perasaan lalu selalu diawasi oleh Allah. Ya. Jadi dari situ antum tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang menyaksikan dan melihat antum puasa tidak atau benarnya ini benar puasa atau tidak benarnya, antum merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang puasanya benar, siapa yang ketika wudu ya kumurnya 3 kali yang keluar cuma 1. Pakai yang 2 kalon pakai kelapa lagi. Pakai kelapa. Ya, yang 2 ditelan lagi masyaallah. Ini Allah Subhanahu wa taala Maha tahu akan hal tersebut. Ya. Nah, ini ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, ibadah hati yang luar biasa kepekaan kita. Bagaimana Allah memunculkan kepekaan hati seorang mukmin dengan puasanya. Dia peka terhadap saudaranya yang kekurangan. Dia bisa lebih care untuk sedekah. Bisa lebih care untuk memberi. Subhanallah. Jika antum mau bertafakur memikirkan ibadah Ramadan, ibadah puasa Ramadan yang kita jalani ini. Ternyata memang benar bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menggembleng hati lebih ketimbang fisik kita. Targetnya puasa apa? La'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Dan Nabi SAW menyebutkan at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Untuk menggembleng ketakwaan. Dan apa targetnya? Apa tujuannya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengharapkan antum ini menjadi orang bertakwa? Apa harapannya? Targetnya adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan di surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian mengejar ampunan Tuhan kalian dan surga yang lebarnya selebar langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Jadi antum paham ikhwah fillah bahwa Ramadan ini Allah sediakan bagi antum, bagi kita semuanya sebagai sebuah madrasah, sebagai masa orientasi, sebagai training, ya. Dulu Pak Presiden waktu pertama kali mengangkat kabinetnya harus dimasukkan kemana itu kabinet? Magelang, Magelang. Ke Magelang ya? Iya. Diapain di sana? Digojlok. Digojlok. Ya, kalau di sini gak bisa dibilang digojlok gitu ya. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menaruh kita di tempat ini Ramadan. Supaya kita ini dipantaskan, di-tune up layak untuk masuk surga. Ya, di-tune up untuk layak masuk jannah. Untuk itu dikasih kemudahan-kemudahan. Penggodaannya disingkirin. Ya. Kemudian kita melakukannya bersama-sama. Semangat bareng ini. Ini diwajibkan. Dan Allah menyampaikan sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Itu untuk memotivasi kita. Memotivasi antum. Antum ini umat terbaik. Umat yang levelnya di bawah antum aja diwajibkan. Apalagi antum yang terbaik. Paham ya? Bahwa Allah menyampaikan itu untuk menyampaikan pesan. Bahwa kalian ini yang terbaik. Tanggung jawab bagi yang terbaik itu pasti lebih besar daripada yang kurang baik. Ya pasti begitu. Bahwa amanat dan tanggung jawab itu diberikan kepada seseorang. Bahwa semakin tinggi levelnya, maka amanahnya semakin besar. Semakin besar juga reward yang diberikan. Ya, penghargaan yang diberikan pun pasti lebih besar. Maka di antara pesan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kalian adalah untuk menyampaikan pesan. Hai umat Islam, wahai umat Muhammad SAW, wahai umat Al-Qur'an yang Allah muliakan kalian dengan Qur'an, dengan Muhammad SAW, dengan din yang mulia ini, dengan syariat yang hanifiyah samaha. Kalian telah dimuliakan dengan banyak kemuliaan oleh Allah. Jangan sampai rendahkan diri kalian dengan meninggalkan kewajiban yang dilakukan oleh umat sebelum kalian yang levelnya di bawah kalian. Dan itu juga menyampaikan pesan bahwa ketika umat sebelum kita meninggalkan suatu kewajiban dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala padahal mereka lebih rendah levelnya dari kita, maka bagaimana dengan antum yang kita ini diberi kelebihan oleh Allah ketika menyia-nyiakan ibadah puasa Ramadan, pasti konsekuensinya jauh lebih besar karena kesalahan yang dilakukan oleh orang yang levelnya lebih tinggi beda dengan kesalahan yang dilakukan oleh bawahan. Sepakat ya? Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, nambahin sedikit kan? Masya Allah. Masya Allah. Al-Fatihah soal. Ada soal ini, Ustaz. Nah, ini soal untuk Ustaz Ali. Izin bertanya Ustaz. Nah. Karena ini punya toko makanan. Dan ada karyawan. Saat waktu sholat, Ana tinggalkan toko, karyawan yang jaga toko. Kemudian jika sudah pulang dari masjid, baru karyawan yang sholat. Apakah boleh kayak gitu? Karyawan laki perempuan? Allahu'alam, gak dijelasin. Kalau karyawannya laki, tokonya tutup saja. Ya, tutup saja. Tutup. Kalau karyawannya semua laki. Ana menyebut sejumlah brand. Sejumlah brand yang Masya Allah, jazahumullahu khairan, milik pengusaha-pengusaha muslim yang ada di Jakarta ini. Naisu. Tahu ya Naisu? Ada yang pernah tahu, ada yang nggak tahu. Nah, soal antum perhatikan, anak karena dekat rumah anak ada salah satu tempat mereka. Anak melihat azan transaksi semua stop. Padahal karyawannya ada karyawan dan karyawati, laki perempuan. Tapi dia nggak melihat. Waktunya azan tutup. Ya, salah satu lagi brand yang anak lihat tahu ya. Semoga Allah membanyakkan, memperbanyak. Anak sebutkan seperti ini untuk menyampaikan kepada antum bahwa yang seperti ini tidak membuat mereka menjadi semakin surut, semakin kecil, semakin terpuruk. Ternyata mereka punya banyak cabang. Ya, dan mereka menggunakan prinsip azan tutup. Dan anak nggak kenal dengan ownernya. Ya, ini bukan titipan omongan dari mereka. Nggak. Anak nggak kenal dengan ownernya. Ya, titipan sponsor lah, mafi. Ya, karena anak melihat, Masya Allah, luar biasa ini. Yang seperti ini jadi bahan provokasi anak untuk memprovokasi antum semuanya. Karena ustaz itu memprovokasi tugasnya. Ya, provokator kebaikan. Ya. Kemudian yang kedua, M-Flash. Ini anak kenal ownernya M-Flash ini. Ya, dia servis handphone dan lain sebagainya. Anak kenal ownernya. Tapi juga beliau gak nitip omongan ini untuk anak. Disampaikanlah. Cuman anak salut dengan mereka. Jazakumullahu khairan. Mereka di antara pengusaha-pengusaha muslim yang mereka peduli dengan sholat. Dengan waktu sholat. Mereka peduli dengan komitmen, Masya Allah, Tabarakallah. Dan lakukan itu. Ya. Pilihan di dalam menjalani hidup, ikhwafillah. Setiap antum mengambil pilihan hidup ini, selalu antum menghadapi persimpangan-persimpangan jalan, di mana ridha Allah, ridha hawa nafsu ana. Ridha Allah, ridha hawa nafsu ana. Selalu begitu. Ketika antum memprioritaskan ridha Allah, enggak mungkin antum rugi. Tidak mungkin antum rugi. Abadan. Bagaimana memprioritaskan ridhonya Allah terus rugilah. Ya, tidak mungkin. Jadi kalau itu adalah karyawan yang karyawan laki-laki, tutup, sholat bareng, setelah itu buka lagi. Ya. Dan hebatnya yang ngantri di kasir Naisoni, yang ngantri di kasir disuruh keluar dulu. Sudah ngantri di kasir, sholat dulu kita tutup. Ya. Itu bisa kesal itu bagi sejumlah konsumen, mungkin akan kesal. Tapi kesalnya dia buat ridha Allah kok. Ya. Nah. Kalau dia kesal tapi Allah ridha, dia satu yang kesal yang datang 200. Nah. Ya, akan lebih banyak lagi. Anda lihat pom bensin Ustaz, tutup ya. Waktu sholat. Di mana tuh? Anda lihat cuma lihat selewatan aja. Jadi waktu sholat tutup. Jadi dan orang-orang malah berlomba-lomba ngantri nunggu mereka selesai sholat. Karena mikir ini sholat aja dijaga, apalagi takaran bensin yang keluar. Tuh ya. Masya Allah. Ya. Pikirannya konsumen beda. Iya lah itu. Masya Allah. Takaran ukuran pertesnya, insya Allah amanah. Gitu. Jadi nggak rugi, tidak akan rugi. Ini antum semua sebagai pengusaha dan lain sebagainya, lakukan itu. Waktu sholat prioritaskan, cari ridha Allah. Hidup ini cari ridha Allah, bukan cari ridha manusia. Repot cari ridha manusia ini. Ya, karena cari apa namanya, kata istilahnya kan cari muka gitu ya. Cuman masalahnya cari mukanya yang A, yang B kesel. Cari mukanya yang C, yang D kesel. Repot banyak muka nih. Ya kan? Lebih baik daripada begitu cari ridhanya satu wajah saja. Ya. Mau yang muka-muka ini gak suka gak masalah. Yang penting satu ini wajahnya ridho kepada kita. Wallahualam. Insya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Barakallah fiq. Ini untuk pertanyaan berikutnya. Ustaz tadi aja semua. Lah. Ya izin. Soalnya tadi Ustaz Taufik udah dua Ustaz. Jawab. Anda baru berapa? Baru satu. Satu lagi Ustaz izin. Ahlan wa sahlan. Bagaimana jika kita beramar ma'ruf nahi mungkar, ingin membantu teman, tapi ujung-ujungnya selalu disalahkan Ustaz. Nah, disalahkan oleh teman yang kita bantu. Apa yang harus diperbaiki? Nah. Setiap orang mengajak ketika orang itu jadi baik, maka tidak akan ada orang yang merasa tersakiti dan tersinggung. Tapi ketika orang baik ingin ngajak kepada kebaikan, pasti banyak orang yang gak suka. Pasti. Karena dia mau menularkan kebaikan. Banyak yang tersakiti. Banyak yang protes, gak terima. Ada sebuah perumpamaan yang luar biasa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dalam Sahih Bukhari. Dan ana ada kajian rutin di masjid ini. Antum bisa lihat, bisa insya Allah di kajian terakhir ana di masjid ini. Membahas hadis tersebut. Perumpamaan kalian ini seperti suatu umat yang mengendarai sebuah kapal bersama. Yang sebagian berada di atas, sebagian lagi ada bagian di bawah. Dan kemudian makanan, minuman itu selalu datang dari atas untuk orang-orang yang ada di bawah. Karena restorannya di atas nih. Ya. Maka itu membuat yang di bawah ini kesel. Merasa repot amat sih kita nunggu makanan dari atas padahal kita lebih dekat dengan air nih. Harusnya kalau kita lobangin kapal ini, kita langsung bisa dapat air, gak perlu nunggu dari atas. Kata orang itu. Ini hadis sahih Nabi SAW dalam Sahih Bukhari. Dan kemudian kata Nabi SAW, jika orang itu dibiarkan, maka dia tenggelam, dia binasakan dirinya, dan membinasakan yang lain. Jika orang itu diselamatkan, dicegah perbuatannya, maka orang itu kita selamatkan dan kita menyelamatkan diri kita dan yang lain. Itu perumpamaan amar ma'ruf nahi munkar yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Nahas rahimahullah di dalam kitabnya Tanbighul Ghafilin, beliau menjelaskan dengan sangat rinci tentang hal ini. Di antara faedah yang beliau sampaikan, antum bisa lihat rekamannya di kajian ini, ada insyaallah ada rekamannya di Masjid Nur Salma Centennial Tower ini tentang pembahasan ana terhadap hadis itu. Karena detil fawaid yang ana sebutkan. Di antaranya adalah begini. Kalau ada orang kesel. Yang orang yang tidak terima. Karena kita ngingetin orang yang mau ngelobangin kapal. Pada hakikatnya orang ini. Ya kita maklumi bahwa dia itu adalah orang jahil, orang bodoh. Kenapa? ketika kita mengingatkan orang yang berbuat salah, itu bukan cuma untuk ngelarang orang itu saja, tapi ini untuk demi keselamatan sekapal. Ya, termasuk keselamatan orang yang tidak setuju karena kita nasihatin orang tersebut. Kamu kenapa sih nasihat-nasihatin dia? Biarinlah, hukum yang rusak kan dia sendiri. Dia maksiat pakai duit-duit sendiri. Misalnya ada orang kesel gitu karena kita amar ma'ruf nahi munkar. Padahal upaya kita untuk nahi munkar ini bukan cuma untuk maslahatnya di kita dan orang tersebut, tapi semua yang sekapal ini tadi. Kita umat Muhammad SAW satu kapal. Ya, kenapa? Karena kalau kita tidak mengingatkan dia, semua diam. Allah akan fattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khaasa. Hati-hatilah kalian dengan ditimpakannya suatu musibah yang tidak hanya terjadi fitnah, azab yang tidak hanya ditimpakan kepada orang yang zalim saja. Yang mukmin pun akan disikat, yang saleh pun akan dihajar, akan kena azab itu. Kenapa? Sebagaimana Nabi SAW ditanya oleh Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha salat dalam Sahih Muslim, ya Rasulullah, anuh laku wa fina salihun. Ya Rasulullah, apakah kita dibinasakan sedangkan masih banyak orang-orang saleh di antara kita? Kata Nabi SAW, na'am, idza katsala al-khubuth. Ya, kalau kerusakan itu dominan, banyak, dan suara nahi munkar itu lirih, maka atau sedikit atau minim, maka Allah akan turunkan azab dan Allah tidak lagi melihat yang baik dan yang tidak, dihajar semuanya. Jadi kalau adanya orang yang kesal, kita wajari, kita wajarkan. Maklum kesal, karena dia jahil. Dan seorang yang berilmu, berakal, yang di dalam bimbingan wahyu, jangan sampai gampang baperan. Karena adanya orang kesal, terus akhirnya kemudian dia resign. Udah kapok deh jadi ustaz. Ya, karena banyak yang gak setuju, banyak yang kesal. Banyak yang mencemooh, banyak yang fitnah. Ya, malah itu semakin membuat dia termotivasi untuk lebih kuat lagi. Karena dia ingat, jangankan kita, para da'i, para ustaz yang penuh dengan kelemahan, kekurangan, kebodohan, khilaf, banyak kesandung juga masih dengan syubhat dan syahwat mungkin, nasallallahu alaihi wasallam atau al-afiyah. Ya, banyak yang seperti itu. Jangankan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan keikhlasan, ketulusan, tidak ada motivasi apapun di dalam dakwahnya kecuali untuk menyebar kebaikan untuk mereka, itu pun difitnah sebagai pembohong, orang gila, tukang sihir, ya, dan sejumlah tuduhan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakumullah khair. Tapi Ustaz, untuk berikutnya ini kita punya dua lagi hadiah nih. Nah, tadi kan dua udah didistribusikan. Ya buat anak satu, buat Habib satu. Alhamdulillah. Nah itu beda Habib lagi. Beda lagi, saat ini buat jamaah. Ustaz Taufik dan Ustaz Ali, tafadhal, memberikan pertanyaan. Tafadhal Ustaz Taufik. Dua untuk Ikhwan, dua untuk Bapak. Masya Allah. Mungkin pertanyaan sederhana aja. Kira-kira apa yang antum ingin lakukan berbeda di Ramadan ini dan harapkan bisa jadi realita nanti insya Allah di Ramadan akan tiba. Kira-kira apa? Biar bisa memotivasi teman-teman di sini bisa semangat lagi. Kita takutnya jawabannya berbeda tahun ini nggak puasa Ramadan. Silakan. Mana dit? Apanya? Oh ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Anda harapkan bisa diterapkan di Ramadan kali ini adalah lebih mendalami lagi ilmu tafsir dari bacaan sholat. Karena salah satu highlight dari Ramadan ini adalah memperbanyak sholat ya. Jadi semoga ruhnya bisa lebih dalam dan bisa lebih menikmati sholat tersebut. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Dipilih, Ustaz, hadiah yang mau dikasih. Ustaz. Aneh yang milik. Paket make up mau gak? Bukan nih. Gak ada ya paket make up, gak ada ya. Ini apa nih? Snack. Oh, snack. Masya Allah. Masya Allah. Snack. Ya. Cookies duluan ya. Cookies. Buat Ahmad? Pada time. Anak lagi ya? Anda kasih jawab pertanyaan yang gampang lagi untuk akhwat ini. Masya Allah, spesialis. Spesialis yang memberikan kemudahan. Ya, nah, Masya Allah. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Ini pertanyaan untuk akhwat. Barakallahu fikun. siapa yang pertama kali dari kaum muslimin yang menghidupkan kembali sunnah salat tarawih setelah Nabi SAW wafat? Ada Ustaz sebentar. Yang menghidupkan kembali salat sunnah, sunnah salat tarawih dengan berjamaah siapa? Sebentar Ustaz, ahwatnya sedang menuju ke mic karena keterbatasan sinyal. Sebentar. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umar bin. Nam, barakallahu fiik. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Satu lagi buat ibu. Buat ahwat. Ahwat satu. Oh, udah ada ya. Ini ikhwan lagi satu. Oh, ikhwan lagi. Tafadhol. Ana. Kali atau Ustaz Taufik, tafadhol. Kasih yang susah ya, Ustaz. Tafadhol, Zain. Siapa nama sahabat? Kalau susah pertanyaan dua kali, antum satu anak satu. Gitu ya. Tapi hadiahnya umroh gimana? Siapa nama sahabat yang mengambil benang hitam dan benang putih ketika Allah turunkan ayat qul washrabu hatta yatabayyana khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr? Waduh, ini agak siapa berat, nama sahabat yang ambil benang hitam buka, dan benang putih? Buka tafsir Ibnu Katsir aja. Jadi gitu ya. Jangan jadi gitu dong. Waqulu washrabu hatta yatabayyana. Ada yang mau jawab? Kayaknya terlalu berat ini, Ustaz. Ahwat, ada yang bisa? Oh, Ahwat ya, Fadal, Fadal ya. Ahwat. Masyaallah. Ternyata kita underestimate. Oh, iya, iya. Sebentar, Ustaz. Tolong. 1-0 nih buat aku. Bismillah. Abi bin Hatim. Mulai barik fi. Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu. Insyaallah barakallahu fi. Ini tinggal Ikhwan lagi nih berarti satu. Oh, Ikhwan tawadun. Tadi Ahwat sudah kan, ternyata Ahwat yang ambil Ustaz. Hadis yang di Ahwat tadi satu sudah habis, sekarang di Ahwat, sekarang tinggal sisa satu di Ikhwan. Yang gampang kalau gitu ya. Ah, boleh. Maksudnya khaytil abyadhi minal khaytil aswadi minal fajr apa maksudnya? Hah? Kulu washrabu. Ada yang angkat tangan? Ini di depan ana. Oh, depan. Fadal, Fadal. Baik. Bismillah. Khaytul abyadhi minal fajr. Ini maksudnya adalah benang putih ketika matahari itu akan terbenam. Terbit. Nah. Akan terbit itu benang putih. Kalau benang hitam itu ketika tenggelam. Allahu akbar. Allahu akbar. Benar. Jadi terbitnya fajar dan terbenamnya matahari. Barakallahu. Yes. Terakhir Ustaz. Pesan ya mungkin sedikit pesan terakhir untuk Ramadan yang akan datang, semangat untuk jamaah. Siapa yang ngasih pesan nih? Ustaz Ali dulu, dari Ustaz Ali gantian nanti Ustaz Ali. Langsung tutup aja Ustaz. Gitu. Jadi yang di bagian yang angkatin semua ini. Ana nanti yang angkat. Allahu Akbar. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita, di dalam menjalani ibadah Ramadan, bahwa ketemu Ramadan itu bukan pilihan antum, tapi ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak yang ingin ketemu Ramadan tapi sudah gak ketemu. Antum bisa buka di phone book antum berapa nama yang sudah gak bisa dihubungi. Rahimahullah. Rahimahullah. Mereka Ramadan kemarin masih sama kita, tapi sekarang sudah tidak bersama kita. Banyak, banyak. Sangat banyak. Berapa banyak, dan hari-hari ini pun kita tidak pernah tahu. Kita tidak pernah tahu. Yang cuma bisa kita minta kepada Allah, Allahumma balighna Ramadan. Amin. Kita minta, ya Allah sampaikan kita dengan ketemu dengan bulan Ramadan. Kalau diberi kesempatan oleh Allah ketemu Ramadan, manfaatkan hari-harinya dengan sebaik-baiknya, momen-momennya dengan sebaik-baiknya. Ramadan pertama antum bisa totalkan misalnya tarawihnya, puasanya, ibadahnya dengan baik. Syukuri hari itu. Dan bikin komitmen baru kepada Allah. Ya Allah, kalau anak ketemu hari besok kedua nih, anak akan berusaha lebih baik lagi dan menjaga apa yang telah aku lakukan kemarin. Diberi hari kedua oleh Allah. Jika ketemu hari ketiga, seperti itu juga. Karena bukan pilihan ana atau antum untuk ketemu Ramadan. Tapi Allah wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara. Tuhanmu yang mencipta dan yang memilih. Manusia tidak bisa memilih. Ya, kita tidak bisa milih lahir kapan, mati kapan. Ketemu berapa kali Ramadan. Dan sejumlah Ramadan yang telah antum jalani, sejumlah usia yang kita telah jalani. Yang sudah 50 tahun, maka dia telah ketemu 50 kali Ramadan. Yang 60 tahun, yang 30 tahun. Dan pasti akan ketemu dengan Ramadan terakhir. Pasti, gak mungkin gak. Akan ketemu Ramadan, kitanya sudah gak ada. Cuman orang menyebutkan, tahun lalu masih ada si Fulan. Tapi tahun ini sudah gak. Pasti antum, ana, kita semua akan ketemu itu. Cuman masalahnya, kita gak pernah tahu kapan Ramadan terakhir itu. Bisa jadi yang kemarin. Ramadan kemarin. Kita berharap ketemu Ramadan ini, tapi gak dipertemukan. Nasallallahu assalamata wal afiyah. Amin. Bisa jadi Ramadan besok. Jangan pernah panjang angan-angan. Jangan pernah panjang angan-angan. Kalau Ramadan tahun ini kayaknya anak harus mengejar dunia. Kayaknya anak harus memaksimalkan omset. Karena ada peluang-peluang besar. Insya Allah Ramadan tahun depan anak akan lebih khusyuk lagi misalnya. Jangan pernah angan panjang angan. Itu namanya panjang angan-angan. Berhayal akan ketemu Ramadan tahun depan. Ramadan 2 tahun lagi. Seakan-akan umur dan usia di tangan kita. Lah. Di tangan Allah. Di tangan Allah. Maka manfaatkan setiap momen hari-hari di Ramadan itu seakan-akan itu hari terakhir. Bisa antum bayangkan misalnya, kalau malakul maut membisikkan ke antum. Antum habis buka puasa Ramadan tanggal 1, ana cabut ya. Ana ambil. Buka puasa Ramadan tanggal 1, inti ana bawa. Kira-kira 1 hari Ramadan itu kita pakai hidup bagaimana? Bagaimana kita menjalani tanggal 1 Ramadan? Akan habis-habisan. Akan totalitas. Banyak minta maaf ke orang. Banyak berbuat kebajikan. Banyak menyelesaikan PR-PR yang belum terselesaikan. Jadikan seperti itu. Kalau ketemu Ramadan, bayangkan seakan-akan besok ditunggu malakul maut. Insya Allah, sebagaimana tadi Ustaz Taufik tanyakan, yang berbeda, Ramadan yang berbeda. Ramadan yang berbeda itu akan antum rasakan kalau antum merasakan bahwa itu adalah menjadi seakan-akan Ramadan terakhir kita. Dalam salat, di antara pesan Nabi SAW, sallu salatal muwaddi', salat seperti orang yang mau berpisah. Nah, kalau setiap ibadah itu kita maksimalkan seperti ini, mendiskon, jangan sampai panjang angan-angan. Bukan cuman lip service saja mengatakan Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah balighkan, sampaikan kami kepada bulan. Itu bukan cuma sekedar ucapan lisan. Tapi memang di hati kita. Siapa yang tahu bisa menyelesaikan hari ini. Sampai nanti malam. Siapa yang tahu akan ketemu hari esok. Gak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Jadi ketika keyakinan itu yang membuat salafun salih terdahulu begitu totalitas ketika diberi kesempatan untuk ketemu Ramadan. Dan itu yang harus ana tanamkan ke dalam diri ana, antum tanamkan ke dalam diri antum. Jangan mimpi akan ketemu Ramadan tahun depan, jangan mimpi bahkan ketemu Id. Berapa banyak orang mempersiapkan baju Id, ternyata yang dipakai adalah kain kafannya. Berapa banyak mempersiapkan Id, tapi ternyata kain kafan yang dipakai. Sangat banyak, tiap tahun beritanya selalu seperti itu. Nas'alallahu assalamata wal afiyah. Masya Allah, ya, mudah-mudahan kita bisa lebih baik lagi di Ramadan. Ya, ya Rob. Ustaz Taufik, mungkin ada kata terakhir. Ya. Bukan janjian kata yang untuk menutup. Janjian. Nah, alhamdulillah kita sudah dengarkan nasihat dari Ustaz Ali. Masya Allah. Ya, waktu yang tinggal kurang lebih 8 hari, 9 hari ini kita maksimalkan persiapan kita. berusaha dari langkah-langkah yang kecil. Tambah lagi sholat sunnahnya, rutinkan baca Qur'annya, hindari dosa besar, dosa kecil. Mulai dari yang kecil. Bahkan kalau perlu kita baca 10 ayat seperti yang tadi katakan. Agar kita lam yuktab minal ghafilin, biar kita gak ditulis sebagai orang yang lalai. Jadi, dan ahabul amalillahi ta'ala adwamuha wain kol. Mulai dari yang kecil. Dan sambil berdoa minta sama Allah, ya Allah, aku ingin lebih banyak. Dan semoga ketika bulan Ramadan tiba dan atas izin Allah, kita udah bisa lari itu di situ. Mulai penuh jadwal kita dengan kegiatan-kegiatan ibadah yang terbaik. Enggak batuk-batuk, enggak jatuh-jatuh dulu. Nanti tanggal 15 baru mulai kebiasaan yang baiknya, baru mulai dibiasakan. Nauzubillah. Kita udah miss berapa hari di awal. Jadi jangan sampai hari-hari ini dari 1 Ramadan sampai 30 Ramadan, kita sesali ada yang salahnya, ada yang kurangnya, ada yang masih kurang tepat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa hamdu rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.